Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini malam Ahad tanggal 16 Januari 2021 atau tanggal 3 Jumat Tsani 1442 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarh Manzumah Al-Baikuniyah yang ditulis oleh Fi Maslahah Hadis, yang ditulis oleh Imam Baikuni. Meninggal tahun berapa, Mas? Ayo. Dan diberikan penjelasan dengan gamblang dan bagus sekali oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Kita sampai di bait yang ketujuh, halaman 49. Qala al-mu'allif rahimahullah, telah berkata mu'allif rahimahullah, telah berkata mu'alif rahimahullah, wa ma udhifa li nabi al-marfu'u wa ma udhifa li nabi sallallahu alaihi wasallam al-marfu'u wa ma li tabi'in wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'u. Artinya apa? Wa ma udhifa, apa-apa yang disandarkan. Wa ma udhifa, apa-apa yang disandarkan di Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dihukumi dengan al-marfu, hadis marfu. Hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'. Dan apa-apa yang disandarkan pada tabi'in, maka itu adalah hadis al-maqtu'. Al-maqtu'. Nah, dzakara al-mu'allif rahimahullah nau'aini min anwa'il hadithi, wahuma al-marfu'u wal-maqtu'u. Ingat ya, ada al-maqtu', ada al-munqati', hampir sama. Beda. Al-maqtu' dan munqati' beda. Ini kita belajar al-maqtu' dulu. Setelah ini baru bahas tentang dhaif, termasuk munqati' dan yang lain. Wa ma qismu ar-rabi' wal-khamis mimma dzakara fi an-nadhm. Jadi, saya ulangi. Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah mengatakan, "Dzakara al-mu'allifu rahimahullahu naw'aini min anwa'il hadithi, wa huma al-marfu'u wal-maqtu'u, wa huma al-qismu ar-rabi'u wal-khamisu mimma dzukira fi an-nadhm." Jadi dakaran mu'alif, mu'alif di sini penulis siapa? Syekh Al-Kuni rahimahullah mengatakan, ya, menyebutkan dua macam nau'ain. La nau'nau' mas, ya, jangan macam-macam. La nau'nau' ini nau'aini min anwa'il hadithi, dua macam dari atau dua jenis dari jenis-jenis hadis. Wahuma, dua itu adalah al-marfu'u, al-marfu' dan al-wal-maqtu'. Al-maqtu'. Wahuma al-kismu al-rabi'u wal-khamisu mimma dhukira fi al-nazmi. Dan ini adalah kism, ya, macam yang keempat dan yang kelima dari apa-apa yang telah disebutkan di dalam nadam tersebut, artinya syair tersebut. Enam. Sehingga di sini kalau misalnya kita bisa memberikan sedikit kulasoh bahwasanya tingkatannya, hadis sahih terbagi menjadi dua. Hadis sahih li dhatihi dan li ghairihi. Begitu juga hadis hasan. Hasan li dhatihi dan hasan li ghairihi. Hadis da'if. Da'if khafif. Ad-da'iful khafif. Dan yang kedua adalah ad-da'iful syadid. Lemahnya sangat dahsyat. Paham sih? Itu tingkatan dari hadis sahih, hasan dan dhaif. Dan sebagaimana dijelaskan oleh ulama, ini hadis dhaif ini yang dipakai oleh orang-orang yang semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari fitnah mereka dan mereka pun diberikan hidayah. Tadi disebutkan kelompoknya ya, ingat-ingat tuh. Hadis sahih terbagi menjadi dua, hadis dhaif juga terbagi menjadi dua, hasan dua, kemudian dhaif pun jadi dua. Naam. Wa naqulu, dan kita katakan mu'alif di sini, innal haditha bi'itibari man usnida ilaihi yang qasimu ila thalathati aqsamin. Jadi innal haditha bi'itibari man usnida ilaihi yang qasimu ila thalathati aqsamin. Al-awwal marfu', al-marfu' الثاني الموقوف ولم يذكره الناظم هنا وسيذكره فيما بعد الثالث المقطوع Ana ulangi. Wa naqulu innal haditha bi'itibari man usnida ilaihi yanqasimu ila thalathati aqsami. Yang kita katakan di sini adalah Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Naqulu, kita katakan innal haditha, bahwasanya hadis bi'itibari ditinjau dari sisi man usnida ilaihi, kepada siapa yang disandarkan, yang qasimu ilai ila salasati aqsaman. Yang qasimu ila salasati aqsaman. Maka ia terdiri dari tiga bagian. Al-marfu'u, al-mawqufu, walam yadkurhu an-nazimu huna, wa sayadkurhu fima ba'du. Al-marfu', kemudian al-mawquf, walam yadkurhu an-nazim, ini belum disebutkan oleh an-nazim, Syekh Al-Baikuni di sini, wa sayadkurhu fima ba'd, dan akan beliau sebutkan setelahnya. Yang ketiga adalah al-maqtu'. Nah, al-maqtu'. Jadi al-marfu', al-mawquf dan al-maqtu'. Nah, sekarang disebutkan di sini wa takhtalifu hadhihi thalathatu bi ikhtilafi muntaha as-sanadi. وتختلف هذه الثلاثة باعتبار منتهى السند باعتبار باختلاف منتهى السند Jadi di sini setelah Syekh menjelaskan macam-macam hadis marfu, mauquf dan maqtu', dan wa takhtalifu hadhihi thalathatu bi ikhtilafi muntaha sanad, dan perbedaan tiga jenis ini adalah apa bedanya pada akhir sanad, muntaha sanad, muntaha muntaha sanad, akhir sanad. Nah, jadi kita jadi jelaskan ada marfu, ada alis mauquf, ila hadis maqtu. Nah. Kemudian wal maqtu, wal maqtu wal maqtu ghairul munqati. Kama sayati. Bagaimana nanti akan dijelaskan. Di al-maqtu' dan munqati' beda ya. Al-marufu huwa ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn. Nah. Jadi al-marufu', sekarang kita membahas tentang apa? Marfu. Ada marfu, mauquf dan maqtu. Itu runtutannya marfu boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauquf sahabi, maqtu setelahnya, setelah sahabi, itu tabi'in. Fal marfu' huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, dari perkataan. Au fi'lin, perbuatan atau perbuatan. Au takririn atau takrir. Ya, persetujuan. Misalul qawli, Contohnya adalah kalau sudah seperti ini, antum harus memahaminya apa? Walaupun itu disebutkan al-mauquf, al-marfu dan yang lainnya, antum harus memahaminya sebagai apa? Hadis mauquf, hadis marfu. Bukan kemudian marfu, marfu dan yang lainnya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia tetap harus ada awalannya hadis, Mas. Karena kita berbicara tentang macam-macam hadis di sini. Paham? Kemudian misalu qawli, misalul qawli seperti contohnya qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa fa hadha marfu'un minal qawl. Sekarang kaitannya adalah contoh dari marfu yang disandarkan kepada pembicaraan, pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu firman Rasul, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya berbagai macam amalan itu tergantung dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Fa hadza marfu'un minal qaul. Ini adalah hukumnya marfu, hukum hadis marfu minal qaul, dari perbuatan. Perkataan. Amin. Nah. Ini bukan anak ya, yang lihat hadir di hadapan anak. Allah yang di. Nah, jadi misalul qawli, contoh dari perkataan itu adalah sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa fa hadha marfu'un minal qawl. Contoh dari hadis yang berupa hadis marfu yang berupa penyandaran terhadap perkataan Nabi SAW adalah sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dari niat. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Fahada marfu'un minal qaul. Ini adalah marfu' dari perkataan Nabi SAW. Wa mithalul fi'li. Dan sekarang contoh dari perbuatan. Tawadda'a Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha 'ala khuffaihi. Jadi dari hadis yang innamal a'malu binniyat itu adalah hadis yang terkenal yang bagi setiap penuntut ilmu itu harus menghafalkannya, memahaminya, kontekstualnya tidak semudah yang difahami. Tapi itu global, kompleks, dan syarat dengan berbagai macam hikmah. Sehingga di sini wa mitsalul fi'li, contohnya dari fi'il itu adalah tawaddu'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam famasaha 'ala khuffaihi, wa hadha marfu'un min al-fi'li. Dan contoh dari hadis marfu' yang berupa perbuatan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Berwudu dan mengusap kedua terompah beliau. Kuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit. Kuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit. Famasaha ala khuffaihi. Dan Nabi SAW pun mengusap kedua terompah atau kaos kaki yang terbuat dari kulit tadi. Wa hadha marfu'un minal fi'li. Dan ini adalah marfu', hadis marfu' yang berupa perbuatan. Kemudian ya antum tambahkan di sini khuf. Khuf itu apa? Khuf. Kemudian wa mithaluhu, wa mithalu takriri, wa mithaluhu takriri. Takrir itu penetapan. Contoh dari apa? Hadis marfu yang berupa penetapan. Qalu sallallahu alaihi wasallam lil jariyati aina Allah? Qalat fi as-sama'. Fa aqarraha ala dhalika wa hadha marfu'un min at-takriri. Jadi di sini tentang apa? Takrir. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam jariyah, perkataan Nabi SAW kepada jariyah, kepada anak kecil yang masih jadi budak perempuan. Kemudian ini tadi apa? Kaitannya dengan apa? Takrir. Jadi qauluhu sallallahu alaihi wasallam jariyah, sabda Nabi SAW itu kepada budak perempuan. Aina Allah? Qalat fis sama'. Perempuan yang menjadi budak tadi menjawab fis sama'. Itu dalam sungai. Kok sungai? Fis-sama. Ya. Ini jadi agak berembun, Mas. Qalat fis-sama, yaitu di langit. Faqarraha ala dzalika. Ana ulangi. Sudah. Allahu musta'an. Wa misalu takrir. Contoh dari takrir. Jadi hadis marfu yang diambil dari ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi takrir maksudnya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, mendengar tapi tidak menegur, membiarkan. Jadi seolah-olah itu adalah sebagai bentuk persetujuan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau tidak mengatakan ya, meskipun beliau tidak mengatakan tidak. Qalu sallallahu alaihi wasallam jariyati, sabda Rasulullah SAW kepada jariyah, kepada budak perempuan, aina Allah? Di mana Allah? Qalat, jariyah tadi menjawab fis sama, di langit. Fi di sini di mana apa? Ala, sebagaimana yang sudah kita bahas di mana Mas? Cara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Fi itu bimana ala, di atas. Ya. Fa aqarraha ala dzalika. Dan pertanyaan ini sebagai bentuk apa? Penetapan Nabi SAW terhadap yang demikian. Wa hadza marfu'un min at-taqrir. Dan ini adalah marfu' dari apa? Takrir. Dari hadis takrir. Wa hal ma fu'ila fi waqtihi aw qila fi waqtihi yakunu marfu'an. Paham sama sih? Jadi ana ulangi. Wahal, ya wahal. Wahal ma fu'ila fi waqtihi. Wahal ma fu'ila fi waqtihi aw qila fi waqtihi yakunu marfu'an. Lalu apakah yang dikerjakan atau dikatakan Jadi wahal ma fu'ila fi waqtihi, apakah yang dikerjakan dan dilakukan fi waqtihi di zaman Nabi SAW au qila fi waqtihi yakunu marfu'an, maka ini termasuk hadis yang marfu'. Nah, naqulu naqulu in 'ulima bihi fa huwa marfu'un. إن علم به فهو مرفوع لأنه يكون قد أقر ذلك وإن لم يعلم به فليس بمرفوع لأنه لم يضف إليه ولكن حجة على القول الصحيح على القول الصحيح ووجه كونه حجة إقرار الله إياه. Sehingga نقول kita katakan in 'ulima bihi fa huwa marfu'un, apabila itu diketahui oleh Nabi SAW maka itu adalah marfu'. Ketahui aja, ketahui Mas. Ketahui. Itu marfu'. Li'annahu yakunu qad aqarra dhalika. Karena yang demikian itu yakunu qad aqarra dhalika. Ini mengakui yang seperti itu, yang demikian juga. Wa illam yu'lam bihi falaysa bimarfu'in. Kalau tidak diketahui maka itu bukan marfu'. Tidak diketahui maka itu hukumnya marfu'. Li'annahu lam yudhaf ilaihi, karena dia itu tidak menambahkan sesuatu darinya. Walakinnahu hujjatun 'alal qawli sahihi wajhu qawlihi hujjatan iqrarullah iyyahu. Jadi ana ulangi, naqulu kita katakan ya in 'ulima, apabila diketahui bihi dengannya fa huwa marfu'un, artinya diketahui oleh Nabi SAW maka itu adalah marfu'. لأنه يكون قد أقر ذلك. Yang demikian itu karena apa? apabila hal tersebut tidak ya tidak diketahui, wa ilam yu'lam, maka itu bukan marfu, akan tetapi li'annahu lam yudhaf ilaih, maka tidak bisa dinisbatkan kepadanya. Lakinna hujjatun 'alal qawli sahih. Jadi maksudnya di sini adalah hujjah yang dipakai oleh yang sahih, dan sisi yang menunjukkan merupakan hujjah adalah takrir Allah terhadap hal tersebut. Takrirnya. Iqrar. Iqrarullah iyyah. Nah, ulang. Apabila hal tersebut diketahui oleh Nabi SAW, maka ia adalah marfu. Li'annahu yakun qad aqarra dhalika. Nah, kemudian wad-dalilu ala hadha, dan dalil atas ini, anna sahabata ridwanullahi alaihim ihtajju biikrarillahi ulangi. Wad-dalilu ala dhalika qawlu ta'ala balik lagi. Nah, bisa takrir. Nah, nih. Jadi, iya ini. Wad-dalilu ala hadha. Anna sahabata ridwanullahi alaihim, bahasanya para sahabat yang semoga ridha Allah tercurah kepada mereka, ihtaju biqrarillahi lahum fi ba'di ma yaf'aluna. Ya. Jadi para sahabat itu istilahnya di situ ihtaju biqrarillahi. Para sahabat itu berhujah dengan takrirnya Allah. Tiba-tiba ma yaf'alunahu, terhadap mereka yang sebagian mereka tahu. Jadi ihtaju biikrarillahi lahum fi ba'din ma yaf'alunahu, mereka lakukan. Ya. Jadi kalau di awalnya ihtaju biikrarillahi lahum, sesungguhnya para sahabat ridwanullah alaihim ya ihtaju berhujjah biikrarillahi dengan takdir Allah, fi ba'di ma yaf'alunahu, terhadap apa bagian yang mereka lakukan, ma yaf'alunahu, wa lam yunkir alaihim dhalika, dan Allah tidak mengingkari yang demikian. Kama qala Jabir radhiyallahu anhu, bagaimana perkataan Jabir radhiyallahu an, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kunna na'zilu, kami itu melakukan azl. Ya, si tahu enggak yang belum nikah ya. Nah, taruh pintar sendiri insyaallah. Maksudnya gini, azal itu adalah ya melepaskan apa yang seharusnya di luar, ya, bukan pada tempat yang seharusnya. Itu namanya azal. Ketika terjadi Ma'rakah mubarakah. Jadi peperangan di antara suami dan istri. Nah. Jadi kunna na'zilu wal Qur'anu yunzil. Sesungguhnya kami itu melakukan azl sedangkan Al-Qur'an saat itu sedang diturunkan. Wa kana al-Qur'anu yunzilu fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qur'an itu turun pada periode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahum yaqulun wa ka'annahum yaqulun seolah-olah mereka itu mengatakan apa? Lau kana hadzal fi'lu haraman, seandainya perbuatan ini haram, lanaha Allahu anhu fi kitabihi. Niscaya Allah akan melarang hal tersebut dalam kitabnya. Wa ka'annahum yaqulun, ya ini ulang lagi, seolah-olah mereka mengatakan apa? Law kana hadzal fi'lu haraman, seandainya perbuatan ini haram, lanaha Allahu anhu fi kitabihi. Tentunya Allah azza wajal itu telah melarangnya pada kitabnya, au auha ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau memberikan wahyu kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, li'anna Allaha la yukirrul harama. Karena sungguhnya Allah itu tidak mentakrir perkara yang haram. Naam. والدليل على ذلك والدليل على ذلك قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. سورة النساء آيات 108. Jadi yastakhfuna, mereka itu biasa bersembunyi dari manusia. Jadi wadalilu ala dalika, dalil atas yang demikian itu adalah firman Allah azza jal, yastakhfuna minan nasi, mereka biasa bersembunyi dari manusia. Maksudnya apa bersembunyi itu? Apakah mereka punya utang banyak? Terus dikejar-kejar? Hah? Bukan. Maksudnya di sini adalah mereka berusaha untuk tidak melakukan fitnah. Sehingga di situ yastakhfuna minan nas. Mereka itu bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah. Namun mereka tidak akan sanggup bersembunyi dari Allah wa huwa ma'ahum. Dan ia pun bersama mereka. It yubayyituna ma la yardha min al-qawl. Dan di sini wala yastakhfuna min Allahi wa huwa ma'ahum. Dan ia bersamanya, wa huwa ma'ahum, ia bersama mereka. It yubayyituna, ketika pada suatu malam, ya, id yubayyituna, aku di sini, id yubayyituna ma la yardha min al-qawl. Jadi ia bersama mereka tatkala mereka pada suatu malam menyusun suatu keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, tidak diridhoi oleh Allah. Ini di surat An-Nisa ayat 108. Fahaula illadina bayyatu. Bayyatu ma la yardha. Ma la yardahu Allah ta'ala min al-qawli. Qad istakhaffu an a'yunin nasi wa lam ya'lam بهم الناس ولكن لما كان فعلهم غير مرضي عند الله تعالى أنكر الله عليهم ذلك. Jadi mereka Jadi fa haula'i alladziina bayyatu ma la yardahu Allah ta'ala min al-qawli qad istakhaffu an a'yunin naasi wa lam ya'lam bihim an-naasu walakin lamma kaana fi'luhum ghayra mardiyyin 'inda Allah ta'ala Angkarallahu alaihim dzalika. Mereka yang menyusun rencana di malam hari yaitu mala yardahu Allah taala jadi فهؤلاء الذين بيتوا ما لا يرضاه الله تعالى من القول قل استخفوا عن أعين الناس ولم يعلم بهم الناس ولكن لما كان فعلهم غير مرضي عند الله تعالى أنكر الله عليهم ذلك فهؤلاء mereka yang menyusun rencana di malam hari yang tidak Allah ridai, mungkin mereka istakhaffu an yu'nin nas, mereka bersembunyi dari mata-mata manusia. Sehingga di sini ana ulangi فهؤلاء الذين بيتوا ما لا يرضاه الله تعالى من القول قد استخفوا عن أعين الناس ولم يعلم بهم الناس ولكن لما كان فعلهم غير مرضي عند الله تعالى أنكر الله عليهم ذلك أنكر الله عليهم ذلك. Namun ketika itu jadi ketika dia orang-orang itu bayyatu ma la yardahu Allah, mereka itu bersembunyi ketika malam ya, malam hari itu merencanakan rencana menyusun bayyatu bermalam mala yadahullah dengan apa yang tidak Allah ridhoi minal qaul dari perkataan qad istakhaffu an ayunin nasi, mereka bisa jadi bersembunyi di mata-mata manusia. Jadi walam ya'lam, dan tidak ada yang mengetahui bihimun nas dari orang-orang, walakin lamma kana fi'luhum ghayra mardiyyin indallahi ta'ala, namun apa yang menjadi perbuatannya itu ghayra mardiyyin, tidak diridhoi indallahi, di sisi Allah ta'ala, angkarallahu alaihim dhalika, maka Allah azza wa jalla mengingkari kepada yang demikian itu bagi mereka. نعم. وإنما سمي المرفوع مرفوعا. وإنما سمي المرفوع مرفوعا لارتفاع مرتبته. لأن السند Qadar. Ini sudah tadi. Oh iya iya sah. Qadalla hadha. Qadalla hadha ala anna ma fu'ila fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkiruhu Allah ta'ala fa innahu hujjatun. Lakinnana la nusammihi marfu'an. Dhalika li'annahu la tasihu nisbatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadalla, maka menunjukkan hada ini ala anna ma fu'ila fi ahdi Nabi SAW, apa yang dilakukan pada zaman Nabi SAW, jadi fi ahdi Nabi SAW pada masa Nabi SAW, walam yungkirhu Allahu, dan tidak diingkari oleh Allah. Walam yungkirhu Allah. Yang ini tidak diingkari oleh Allah Ta'ala. Fa'inna hujatun. Maka sungguhnya itu adalah hujah. Hujah itu apa, Mas? Patokan, pedoman. Walam yungkirhu Allah Ta'ala fa'inna hujatun. Tidak diingkari oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia itu termasuk hujah. Lakinnana, akan tetapi kita, la nusammihi marfu'an. Kita tidak menyebutkan sebagai marfu. Wadhalika li'annahu la tasihu nisbatuhu ila Nabi SAW. Hal tersebut tidak tepat penisbatannya kepada Nabi SAW. Nah, wa innama summiya al-marfu'u marfu'an lirtifa'i martabatihi. Ya. Jadi sebutan di sini, lakinnana la nusammi marfu'an wa dhalika li'annahu la tasihu nisbatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ulangi. Wa innama sumiya marfu'u marfu'an liirtifa'i martabatihi, li'anna as-sanada wa yatuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna hadha arfa'u ma yakunu martabatan. Jadi wa innama sumiyal marfu'u marfu'an liirtifa'i martabatihi li'anna as-sanada ghayatuhu nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna hadha arfa'u ma yakunu martabatin fa inna hadha arfa'u ma yakunu martabatan. Jadi fa inna ma sumiya al marfu'u marfu'an. Sesungguhnya dinamakan al marfu', hadis marfu' ini adalah marfu'ata, marfu'an. Ya. Lirtifa'i karena ketinggian apa? Martabati, martabatnya. Li'anna sanada ghayatuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena puncak sanad adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'inna hadha arfa'u ma yakunu martabatan. Karena puncak sanad adalah Nabi SAW, sesungguhnya ini adalah setinggi-tinggi sesuatu yang menjadi martabat. Jadi, fa'inna hadha arfa'u, yang paling tinggi. Yang paling tinggi, arfa'u. Ma yakunu martabatan. Nah, wa ma وأما ما أضيف إلى الله تعالى من الحديث فإنه سمي فإنه يسمى الحديث القدسي. Jadi di sini وأما ما أضيف إلى الله تعالى من الحديث فإنه يسمى الحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني لأن منتهاه إلى رب العالمين عز وجل والمرفوع منتهاه إلى نبي صلى الله عليه وسلم. Jadi wa amma ma udhifa ila nabi sallallahu ila Allah taala wa amma ma udhifa ila Allah taala dan apa yang disandarkan kepada Allah taala min al hadits dari hadis fa innahu yusamma al hadits al qudsi itu dinamakan hadis qudsi aw al hadits al ilahi. Jadi wa amma ma udhifa ila Allah taala min al hadits fa innahu yusamma al hadits al qudsi. Adapun atau sedangkan ma udhifa ila Allah taala apa yang disandarkan kepada Allah taala min al hadits dari hadis maka itu dinamakan apa Mas? Hadits qudsi. Aw al hadits al ilahi atau hadits ilahi. Nama yang kedua dari hadis qudsi, hadis ilahi. Dan ada nama yang ketiga, al-hadithu rabbaniya. Al-haditha ar-rabbaniya. Itu hadis yang rabbani. Li'anna muntahahu ila rabbil alamin. Karena selesainya dari sanad tersebut kepada Rabb seluruh sekalian alam. Wal marfu'u muntahahu ila Nabi SAW. Dan marfu' ini terakhirnya sampai kepada Nabi SAW. Sedangkan tiga yang lainnya yang sudah kita bahas tadi penjelasan tentang hadis qudsi. Jadi ana ulangi. Wa amma ma udhifa ila Allah Ta'ala minal hadithi fa innahu yusamma al hadith al qudsiyah. أو الحديث الإلهي في حديث قدسي حديث إلهي dan حديث رباني لأن منتهاه إلى رب العالمين karena ini selesainya sanad itu kepada Rabb seluruh sekalian alam azza wajalla wal marfu'u muntaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga نكتفي بهذه القدرة يا نمني lagi tapi karena ini nanti pembahasannya langsung ini dulu besok kita membahas lagi tentang apa hadis waktu nah kita besok kalau pas pertemuannya selanjutnya akan membahas tentang al-maqtu'. Ya, naktafi bihadil qudrah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan capek letih lesunya kita